jadi kota ini. Kejadian yang terjadi untuk menghapus masa lalu. Mungkin dia telah mengganti namanya. Bertahun-tahun ku tak pernah bertemu kita ini. Berada di jalan yang berbeda, terbina duri-duri di hati. Terasa amat sakit ketika dia menendang pergi prinsip hidupnya. Kala itu ku sangatlah menyesal menyaksikan dia pergi. Aku jadi penasaran. Hari-hari yang amat kejam, semua kenangan itu akankah hilang begitu saja? Dari sana keberadaannya lenyap, tak bisa menariknya. Lampaui tekad ini, lampiaskan.